105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi bareng Andi Mas tadi JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah siap untuk dengerin Nightmare Side malam hari ini bersama JNE pastinya. Dan dimasingin nyapa dulu untuk Insan Muda yang sudah hadir di WhatsApp-nya Ardan Radio. Malam hari ini ada Hendra dari Astana Anyar, selamat malam. Juga untuk Angga Saputra di Krukut Depok. Ada pertanyaan juga, kalau ada suara tokek itu apakah tanda-tanda makhluk halus yang datang? Kenapa orang sekarang jarang mempercayai bahwa suara hitungan, suara tokek sebagai hitungan sial atau baik? Tergantung kepercayaan masing-masing sih, enggak ya. Ada yang percaya ketika suara tokek dihitung dan ganjil, misalnya 7, itu tandanya ada sosok perempuan. Dan ada juga ya sudahlah, itu mungkin hanya hewan biasa saja. Nah, tergantung kamu tipe orang yang mana nih. Karena kadang apa yang kita yakini menjadi sebuah sugesti dan kadang bisa jadi kenyataan. Dadang di Kircon hadir, setia dengerin Nightmare Side. Sehat selalu Kang Dimas, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dimas, waalaikumsalam. Arya dari Tanjung Sari, Sumedang, selalu stay. Sambil nunggu order dan selalu mendengarkan sambil nunggu orderan delivery. Terima kasih. Ada Arya dari Tanjung Sari, Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Dimas ta. Agi dari Kopo, pendengar setia Nightmare Side, kalau boleh request tentang pendaki dong Kang katanya. Jaloh kami tunggu ya untuk Insan Muda juga nih yang punya pengalaman nih. Nah, dia nge-request tentang pengalaman pendakian ya. Siapa tahu ada pengalaman dari Insan Muda yang lagi dengerin malam hari ini tentang mendaki gunung misalnya ya, di entah di daerah Jawa Barat atau di luar Pulau Jawa. Boleh dikirimkan pengalamannya Insan Muda ya. Kirimkan melalui email kita nms@ardanradio.com atau via WhatsApp juga boleh, langsung diketik aja, nanti tim Nightmare Set yang coba akan merangkum untuk dijadikan cerita yang akan dibacakan mungkin minggu depan atau kapan. Nah, tunggu saja. Karena sampai saat ini belum ada lagi masuk cerita tentang pendakian. Calo ya, ditunggu saja ya. Assalamualaikum, selamat malam Utami, streaming dari Cilolohan Tasikmalaya. Selamat malam Ardan, Arijal di Jember. Sering dengerin Nightmare Side dari tahun 2014. Terima kasih. Edi, setiap malam Jumat selalu memantau Nightmare Side dari Jogja, Wonosari, dan selalu ditemani bau-bau variasi ini, mulai bau amis, kembang melati sampai ketela bakar. Itu kayak bau kentang gitu ya. Terima kasih sudah menemani aku pulang, jadinya gak sendirian. Buat Kang Dimas selamat siaran. Terima kasih Edi di Yogyakarta. Ada Fardan juga di Kiara Condong. Selamat malam Hana di Balai Endah. Pas banget lagi dengerin Nightmare Side di sini katanya. Epul di Marga Cinta, selamat malam. Lagi kumpul bareng sama kawan-kawan Ahas MC Motor dengerin Nightmare Side. Salam buat kru Ardan Radio. Siap. Ini buat Insan Muda juga yang mungkin tempatnya ingin kita datangi sama tim Nightmare Side. Kayak kemarin kita ke daerah Arcamanik ya, kita ke Batu Nunggal misalnya, atau ke daerah Balai Endah, tuh Dekolot sana ya. Itu boleh banget Insan Muda, bisa WhatsApp aja dari sekarang ya. Siapa tahu kamu bisa barengan sama teman-teman atau keluarga atau satu komplek kamu ya, atau daerah gang kamu misalnya, Karang Taruna kamu, bisa mengatur tim Nightmare Side untuk hadir di tempat kamu karena ada cerita-cerita seram ini. Itu boleh WhatsAppin sekarang ya di 0812-2011-059. Kita sedang mencari-cari tempat-tempat untuk bisa berinteraksi langsung barengan sama Insan Muda di lokasinya kamu. Nah, kita dengerin bareng sambil berbagi cerita. Boleh banget ya, WhatsApp di WhatsApp yang sama Insan Muda, 0812-2011-059. Kita lanjut sama lagi WhatsAppnya dan Sampurasun Robi dari Garut. Mau titip salam buat pemuda FKPCB Cibarukbuk yang sedang mendengarkan. Salam bergidik, hatur nuhun. Salam bergidik ya. Salam aja dari Idan, lagi dengerin di Nanjung. Ada Puji dari Samarinda, selalu hadir Kang lewat streaming. Terima kasih, Teh Puji ya. Prabu Siliwangi, selamat malam. Kang Dimasca, selamat malam. Selalu setia menyimak Nightmare Side. Agus Milas dari Banyuwangi. Wow. Aku pengen cerita langsung ke Nightmare Side. Waktu itu pernah diceritain di Nightmare Side mitos token dan mitos daerah-daerah katanya. Oke. Okay. Arya ya, boleh nanti kita berkabar. Kebetulan sekali Kang, di Antv sekarang lagi ada film Nightmare Side sekarang ini. Wow, serius. Oke. Okay. Menarik ya. Nightmare Side The Movie 2019, coba nanti kita cek siapa tahu dan kita bisa sambil cerita-cerita. Assalamualaikum Kang Dimas, salam all crew dari Mega Danur di Sukawarna, belakang The Botanica. Hatur nuhun. Wah, banyak sekali ya. Robin di Jalan Kerkhof Cimahi, Panteng. Ada Irfan di Cipadung, Cibiru, Bandung. Fiona dari Cikutra, Chan di Rancaikek. Ada Yuanita di Komplek Bumi Asri. Gempol Sari hadir, selalu stay dengerin Nightmare. Terima kasih. Banyuwangi hadir Kak, terima kasih. Nightmare Side, semangat siarannya. The Sharon dari Jakarta, thank you. Dan sepertinya karena sudah banyak yang absen malam hari ini ya, sedang mendengarkan di tempatnya masing-masing ya, termasuk ini juga ada Torik dari Pangmempek Kang. By the way, mulai volume udah naik turun sendiri katanya, dengerin lagi sendirian juga, hati-hati ya. Ada Arif juga dari Garut, dan ada Deon Kisandaan Garsel hadir lewat video.com katanya, thank you. Berarti insan muda yang sudah mendengarkan malam hari ini sudah siap untuk dengerin cerita-cerita seram di JNN Nightmare Side malam hari ini. Pengalaman horor yang mungkin bisa saja terjadi oleh siapapun termasuk kamu insan muda. Dan malam hari ini juga yang sudah hadir di studio Cepagadi 159, jika punya pengalaman yang ingin di-sharing malam hari ini, boleh cerita-cerita seramnya, bisa langsung hubungi produser Guntur malam hari ini ya, yang sedang standby barengan di Basta. Cerita pertama kita akan masuk, dan cerita kedua malam hari ini akan kita dengarkan. Ini dibacakan oleh di Basta, dan ada Adin ya untuk membaca cerita perempuan malam hari ini. Cerita horor yang pertama insan muda, ini pengalaman ketika seorang insan muda baru pulang dari rumah temannya, dan ketika pulang salah jalan. Ini menarik nih ceritanya. Jadi lelaki ini ya, dia seorang mahasiswa, dia punya side job atau kerja sambilan bikin-bikin gelang. Nah, suatu hari temannya udah lama gak ketemu, dia pesan. Dan kata teman lama, dia ingin mengantarkan langsung. Kelamaan ngobrol, dan ketika pulang terjadilah sebuah hal yang di luar akal sehat. Ini kalau gak salah ya, daerahnya ini di sekitaran daerah Bandung Timur. Selanjutnya di cerita kedua, tadi pengirim emailnya tidak mau disebutkan namanya, disensor saja katanya. Dan pengirim cerita kedua pun malam hari ini ingin tidak terlalu disebutkan namanya, tidak apa-apa. Pengalaman seram di sebuah kosan yang ternyata bekas pabrik zaman Belanda. Dua cerita akan kita dengarkan malam hari ini insya Allah. Dan pastikan ketika dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Thank you. bahwa mereka memang benar-benar ada. Kejadiannya terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku merasa sebagai seorang mahasiswa, aku perlu mencari uang tambahan. Ketika itu terlintaslah di pikiranku untuk menjual beberapa gelang-gelang yang memang kurangkai dan kubuat sendiri. Aksesoris-aksesoris yang akhirnya bisa kujual online ataupun kutawarkan pada teman-temanku. Namun karena keterbatasan waktu, aku biasanya mengerjakannya malam hari. Satu waktu ada pesanan dari temanku. Bisa dibilang ini teman lamaku. Wah, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Dia bilang ingin silaturahmi, menghubungiku dan membeli barang jualanku. Dia mengirimkan alamat untuk nantinya ku kirimkan dengan menggunakan jasa ojol. Namun saat itu, karena temanku ini sudah cukup lama tidak bertemu denganku, aku berinisiatif untuk mengantarkannya sendiri. Ketika dia memberikan alamatnya, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Alamat rumahnya di sekitaran daerah Bandung Timur. Dari ujung Merung naik lagi ke atas. Tepatnya aku tidak bisa memberitakan atau memberitahu secara detail. Yang jelas, aku baru pertama kali kesana. Setelah aku bilang aku akan mengantarkannya langsung, temanku itu sangat senang dan dia akan menunggunya. Ku bilang aku akan mengantarkannya besok pagi, tapi dia bilang besok pagi dia harus berangkat keluar kota. Jadi sepertinya harus malam ini. Kalau tidak sempat, ya kirim ojol aja. Gitu kata temanku. Karena tidak enak sudah berkata akan mengirimkannya secara langsung. Akhirnya malam itu aku yang mengantarkannya langsung. Ku naik motorku menuju ke daerah sana. Dari rumah aku menuju ke rumah temanku, sebut saja dia Rido, kurang lebih menghabiskan waktu 45 menit dengan sepeda motor. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Ketika aku sampai di sana, Rido menyambutku. Kami pun berbincang, mengobrol ini itu sampai tak terasa waktu pun berlalu. Rido sempat berpesan padaku, hati-hati salah jalan. Nanti ketika ada perempatan, beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Oke, aku mengingat hal itu. Setelah pamit, aku lanjut berjalan. Lalu di arah depanku. Kali ini kulihat ada rombongan pejalan yang seperti berbaris tiga banjar dengan jumlah yang cukup banyak. Dari kejauhan kulihat itu, dan semakin jelas kulihat dari dekat, mereka membelakangiku, berjalan searah dengan motorku yang sedang turun. Dan kulihat itu pria-pria, laki hanya memakai celana putih lusuh, tidak memakai baju atau atasan. Mereka berjalan menunduk. Aku memperlambat laju motorku dan mencoba menyusulnya. Ketika aku menyusulnya, astaga, rombongan orang-orang itu terlihat sangat mengerikan. Ketika terlihat dari dekat, yang ku pikir orang-orang itu berjalan menunduk, tapi ternyata salah. Rombongan orang-orang itu terlihat berjalan dengan jumlah yang banyak, namun tanpa kepala. Hanya badannya saja. Aku langsung hentikan motorku dan sekarang kembali berbalik arah. Rombongan orang-orang itu terlihat sangat banyak. Suara langkah kaki mereka berjalan serempak, menyeret kakinya dan entah sosok apa yang kulihat sebanyak itu. Aku kembali lagi menuju jalur atas. Kali ini kembali ku perhatikan suasana yang berbeda. Kali ini kulihat ada benteng pembatas. Tapi untungnya kulihat ada lampu-lampu jalan. Iya, suasana yang berbeda dari sebelumnya. Aku langsung tancap gas sampai akhirnya aku menemukan jalan yang penuh dengan perumahan. Dan aku juga melihat ada beberapa warga di sana. Aku langsung bertanya di mana jalan untuk keluar menuju jalan besar. Dan akhirnya aku pun sampai ke jalan besar dan keluar dari sana. Sampai di rumah, aku langsung menelpon temanku tadi dan menceritakan kejadian yang ku alami. Kata temanku, sepertinya aku sudah ditandai dan dibuat menyasar. Dan konon jalur yang kulewati, katanya dulunya terjadi pembantaian di sana. Banyak korban-korban pada zaman penjajahan yang adalah warga pribumi yang dipenggal sana. Membayangkannya saja masih menjadi mimpi buruk untukku. Tersebut sejak 6 bulan berada di kosan itu. Sampailah hingga saat itu. Aku cukup disibukkan dengan berbagai tugas kampus yang terus menimpaku bertubi-tubi. Tak jarang aku harus bergadang untuk menyelesaikannya. Aku meregangkan badanku yang sudah pegal karena lama mengetik itu. Aku coba beranjak untuk membuat teh. Kutuangkan teh ke dalam gelas, lalu aku seduh. Aku pun kembali duduk, mencoba berkonsentrasi lagi pada tugas yang sedang kukerjakan itu. Gila ini, deadline-nya besok pula. Duh, gadang lagi deh ini. Tugas itu, deadline-nya akan dikumpulkan hari esok. Jadi aku terpaksa begadang lagi pada malam itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam lebih. Dan suasana kosan terasa sangat sepi. Hingga tak lama kemudian, tanpa ada suara apa-apa, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di pintu kamarku. Aneh. Siapa tuh malam-malam gini? Gak kedengaran juga suara orang jalan. Atau apa tiba-tiba ada yang mengetuk pintu? Perlahan aku bangkit. Suara ketukan itu masih terdengar pelan. Aku beranikan diri membuka pintu. Dan ketika aku buka pintu itu, ternyata itu adalah teman satu kosanku, Rachel namanya. Lo, Cel, kenapa malam-malam gini ngetok? Sorry, ganggu. Gue cuma mau nanya doang. Nanya apa? Di kosan ini, ceweknya cuma kita berdua doang, kan? Setahu gue sih, iya. Kenapa emangnya? Oh, gitu ya. Kenapa sih? Ada apa emangnya? Gak ada apa-apa. Serius deh. Ada apaan? Tadi gue lihat ada cewek mondar-mandir gitu soalnya. Tapi gak jelas sih. Hah? Seriusan? Di mana emangnya? Yaudah, gue balik kamar lagi ya. Aku pun kembali ke kamar. Cewek. Siapa ya? Seingatku, di kosan ini memang hanya aku dan Rachel saja penghuni cewek. Dan yang tinggal pun baru 4 orang. Aku, Rachel, dan 2 cowok lainnya. Dan kebetulan mereka berdua sedang pulang kampung. Jadi sekarang hanya ada aku dan Rachel saja di kosan itu. Pada malam hari itu, keadaan di sekitar lingkungan kosan bisa dikatakan sepi. Memang agak aneh sih kalau Rachel melihat perempuan mondar-mandir. Aku pun melanjutkan mengerjakan tugasku. Hingga sekitar jam 12 malam, aku hendak pergi ke toilet untuk mencuci muka karena keadaan aku mulai mengantuk. Kamar mandi kosanku itu berada di luar kamar, jadi aku harus berjalan keluar kamar. Segar. Air di sana sangat dingin. Ketika menyentuh wajahku, membuatku menjadi lebih segar kembali. Pada saat aku akan kembali ke kamar, aku melihat di sekitar lingkungan kosan. Di sana ada sebuah pohon mangga yang bisa dibilang sudah tua. Ketika aku perhatikan dengan seksama di balik pohon itu, seperti ada yang bersembunyi. Sosok itu seakan sedang mengintip pencuri-curi pandang padaku. Dan apa itu? Terlihat ada sosok wanita yang berambut panjang pirang, berpakaian putih. Wajahnya terlihat asing seperti bukan orang pribumi. Aku pun perlahan mendekatinya. Dan terlihat Sosok itu berlari sambil membungkuk. Di saat itu, aku terkejut dan tidak bisa bergerak. Jelas kulihat sosok wanita seperti noni-noni Belanda yang berparas cantik. Namun, berlumuran darah di sekitar wajah dan bajunya. Dalam keadaan takut, aku berusaha untuk lari ke arah kamar untuk memberitahu Rachel tentang apa yang baru saja kualami. Chel, Chel, Chel, buka Chel. Namun Rachel tak kunjung keluar juga. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan. Dalam keadaan takut, aku pun memberanikan diri memastikan asal muasal suara tangisan tersebut. Dan ketika kulihat, astaga, kulihat sosok seorang noni Belanda tergantung di pohon mangga itu dengan penuh darah. Takut. Bajunya yang putih berubah menjadi berwarna merah karena darah. Lantas aku pun beralih keluar dari kosan itu sampai aku menabrak seseorang. Dan ketika kulihat, itu Rachel. Ya, Rachel yang baru saja pulang. Sejak tadi ternyata tidak ada Rachel di kosanku, dan aku hanya sendiri saja. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga kos. Ternyata yang menceritakan hal misterius tersebut bukan hanya aku sendiri, tapi hampir semua penghuni kos yang pada malam itu sedang berada di dalam lingkungan tempat kosku ini. Singkat cerita, sang penjaga kos menceritakan asal-muasal sejarah kosan ini didirikan. Menurut ceritanya, dahulu kala tempat ini merupakan sebuah pabrik yang dijadikan kosan. Namun, pada saat penjajahan, di lokasi ini terjadi pembunuhan terhadap noni Belanda. Konon katanya, arwah noni Belanda tersebut masih penasaran sampai sekarang dan muncul apabila kondisi kosan sedang dalam keadaan sepi. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak kuda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Dan masih ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga kita di malam hari ini, Dimas ingin memberitahu juga untuk kamu yang mungkin sudah mensubscribe YouTube channelnya Ardan Radio, di mana di setiap malam Jumat jam 8 malam kita selalu upload tentang hal-hal yang seru, apalagi kamu kalau pecinta mistis Nightmare Side, di dalam bentuk video. Kau bisa cek di YouTube channelnya Ardan Radio, di mana malam hari ini kita baru saja upload jam 8 malam tadi sebuah video penelusuran di sebuah tempat dulunya bekas hotel, atau mungkin lebih tepatnya bangunan yang akan awalnya dijadikan hotel tapi belum selesai dan ternyata menyimpan banyak misteri. Di Nightmare Side Doku Misteri, kita mendokumentasikan hal-hal yang bersifat misterius atau misteri. Dan di malam hari ini yang sudah tayang di YouTube channel Ardan Radio, kita penelusuran bersama Luna Maya, Christian Sugiono, dan ada juga salah satu artis juga ya, di mana mereka ini adalah cast-nya atau pemain-pemain film dari panggonan Wingit ya. Jadi sudah tayang di YouTube channelnya Ardan, jadi nanti bisa mampir dan nonton di YouTube channelnya Ardan Radio Nightmare Side Dokumenter yang paling terbaru, penelusuran bersama Luna Maya, Christian Sugiono juga. Ini dalam sebuah tempat yang mungkin kalau orang-orang daerah Bandung ini kayaknya cukup mengenal tempat itu di mana ya. Dalam rangka juga mempromosikan sebuah film yang nanti akhir November ini akan tayang, Panggonan Wingit, atau artinya itu adalah tempat angker, yang ceritanya juga tentang hotel. Jadi kita mengambil setnya di situ. Ini baru part 1 Insan Muda ya. Nanti part 2-nya akan lanjut lagi. Jadi pastikan kamu menonton tayangannya dan jangan lupa untuk subscribe, share, likes, dan komen. Jika kamu juga punya tempat rekomendasi untuk tim Nightmare Side penelusuran, datangi explore, boleh. Tidak hanya itu, jika di tempat kamu atau rumah kamu, tempat usaha kamu misalnya mengalami sebuah gangguan dan ingin tim Nightmare Side langsung cek, datang ke sana dan kita dokumentasikan di sana, itu boleh banget. Kamu bisa WhatsApp sekarang di 0812-201-1059. Nanti kita coba data dulu, ada produser Guntur nanti dari tim Nightmare Side akan mendata itu, dan jika ada waktu dan mungkin jodohnya, kita akan hubungi dan datangi langsung ke tempat kamu. Kita take konten Nightmare Side Dokumentari di tempat kamu, Insan Muda ya. Jadi jika ada gangguan, mungkin nanti di masa dan Kang Jeff akan datang ke sana dan mencoba menetralisir juga, insya Allah. Seperti itu, langsung aja di WhatsApp-nya 0812-201-1059. Jangan lupa di save, itu nomor Ardan. Jadi tidak harus hari ini, tapi mungkin besok-besok atau kapan kamu kepikiran mau WhatsApp Ardan, boleh langsung aja kasih keterangan aja, menghubungi tim Nightmare Side. Seperti itu, Insan Muda. Dan satu lagi kabar yang cukup ditunggu-tunggu untuk pecinta Nightmare Side juga, sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini. Beberapa waktu lalu kita sempat rilis atau premier ya game Nightmare Side atau Nightmare Side The Game. Jadi Nightmare Side sendiri ini kita buatkan sebuah game, di mana gamenya ini latarnya atau ceritanya ini langsung di Radio Ardan. Jadi tempat mungkin kamu dia sedang mendengarkan di sini, di room 159, di masa sedang siaran, di ruang siaran, dan beberapa tempat-tempat lokasinya sama persis Seperti di Arden, game Nightmare Side ini sekarang sudah bisa dimainkan di Steam Early Access game-nya. Jadi untuk catatan saja, game ini mungkin ada banyak pertanyaan. Nah, ini game ini bisa main di handphone atau enggak? Gimana downloadnya? Apakah mungkin ada di App Store atau Google Play Store? Nah, untuk sementara waktu, nah karena ini gamenya memang PC ya, game-game PC atau komputer, jadi sementara bisa dimainkan di PC kamu, game komputer. Jadi kalau kamu punya perangkat PC, itu bisa dimainkan. Atau mungkin di laptop juga bisa di-download, asal kamu punya akun Steam-nya. Lalu bisa dimainkan game Nightmare Side ini. Kamu tinggal masuk aja caranya ke store.steampowered.com. Ya, steampowered.com tulisannya gitu. Nanti kamu tinggal search aja Nightmare Side The Game. Kita masuk langsung ke Steam, STEAM. Langsung search aja di Google, nanti di situ bisa searching-searchingnya Nightmare Side The Game. Harga gamenya Rp66.666. Jadi hanya sekitar 60 ribuan aja kok bisa mainkan Nightmare Side The Game ini. Dan ingat, jangan main Nightmare Side The Game ini sendirian. Jadi boleh tuh di early access dan bisa dimainkan sekarang, insya Allah ya, dengan harga 60 ribuan aja. Kau bisa main aja, kita teman-teman selesaikan semua tantangan-tantangan di Nightmare Side The Game. Dan ini beneran sangat-sangat menarik sekali. Beberapa orang mungkin sudah coba ketika kita pesta kostum kemarin. Wah, sampai ada yang berteriak-teriak apa segala macam. Dan untuk info-info lebih lanjut, kalau mau tanya-tanya seputar Nightmare Side The Game, boleh di Instagramnya @nightmareside.id. Iya, yeah. @nightmareside.id ya. Oke, okay. Jadi itu boleh di follow tuh Insamuda @nightmareside.id. Nah, ini official akunnya Nightmare Side ya. Jadi jangan lupa untuk info-info nanti ada Nightmare Side ini, itu segala macam. Mulai tadi mungkin sekarang juga lagi tayang filmnya Nightmare Side, the movie yang tahun 2019 itu di Antv. Nah, terima kasih tadi sudah dia menginfokan juga, lagi nonton juga ya sambil dengerin Nightmare Side. Thank you. Nightmare Side the movie-nya sudah bisa ditonton juga tadi, hari ini tayang di Antv. Dan untuk info-infonya nightmareside.id, jangan lupa di follow Insamuda. Dan ya, Nightmare Side the Game, jangan main gamenya sendirian ya. Kita akan lanjut ke cerita ketiga malam hari ini. Pengirim emailnya adalah Chandra. Ini pengalaman yang terjadi di sebuah daerah pesawahan, Insya Muda. Dimana kalau misalnya kamu rumahnya dekat-dekat ada area pesawahan yang cukup luas gitu ya, ada jalan setapaknya. Nah, biasanya kalau daerah-daerah seperti itu juga banyak jalur-jalur yang lain. Nah, ceritanya, pengalamannya ini ketika insan Buddha pengirimnya ini masih kecil lah gitu. Dia biasa main seketika sore hari di lapangan dan lain-lain. Dan ketika mau pulang mengalami sebuah kejadian yang menyeramkan, yang konon katanya lokasi atau tempat sawahnya itu sering banyak kejadian-kejadian angker. Seperti apa ceritanya, kita akan dengarkan. Ini dia cerita ketiga malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. di daerah Bandung Selatan. Saat itu, daerah rumahku belum ramai seramai sekarang. Dulu masih banyak sawah dan banyak tanah-tanah kosong. Sebelum akhirnya sekarang dibangun menjadi perumahan komplek klaster. Singkat cerita, setiap sore aku selalu bermain bola di lapang yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Dan jalan untuk ke lapang itu harus melewati sebuah sawah dan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Nah, setiap kali aku pulang bermain bola, aku selalu takut untuk lewat sawah itu, karena kata orang, banyak hantunya. Jadi setiap aku lewat sana, aku selalu berusaha lari dengan kencang. Sampai suatu hari, teman-temanku bercerita kalau pernah ada tukang nasi goreng yang lewat sana dan melihat penampakan di area sawah itu. Ketika itu aku langsung percaya. Dan mulai hari itu, aku selalu lewat jalan yang lain, bahkan memutar jika harus pulang ke rumah. Rumahku dan rumah teman-temanku yang lain tidak berdekatan. Tidak ada yang searah. Dan biasanya memang aku pulang sendirian. Sampai suatu hari ketika maghrib, selesai bermain bola, aku pulang dan lewat jalan memutar seperti biasa. Dari arah kejauhan, aku melihat ada orang yang berjalan ke arah sawah itu. Ternyata itu tetanggaku, Ibu Nur. Karena melihat tetanggaku itu, aku berpikir ada teman pulang. Aku langsung berlari mengejarnya. Karena ada teman, dan itu adalah tetanggaku, Ibu Nur, aku berpikir tidak usahlah memutar jalan. Sengaja aku tidak menyapanya. Aku pelan-pelan berjalan di belakangnya. Hanya beda beberapa langkah saja. Aku mengikuti Bu Nur yang ada di depanku. Dalam hati, aku berpikir, Ibu Nur tahu gak ya? Aku berjalan di belakangnya dan mengikutinya. Tapi sepertinya Ibu Nur tidak tahu ada yang mengikutinya. Langit saat itu semakin gelap. Aku terus berjalan. Sesekali aku lihat ke sekitar, dan ketika itu aku melihat ke arah langit di atasku, karena ada beberapa burung-burung yang terbang. Ketika aku perhatikan burung itu, langkahku terhenti karena aku menabrak sesuatu. Ternyata karena aku memperhatikan ke atas, aku menabrak Bu Nur yang ada di depanku. Bu. Saya gak lihat tadi. Kontan aku meminta maaf. Tapi Bu Nur, dia tidak menjawab. Hanya berdiri kaku, diam, dan tidak berkata apa-apa. Bu? Bu Nur? Karena jalan itu hanya setapak, aku tidak bisa menyusul Bu Nur atau melihat ke arah depannya. Tiba-tiba, masih dalam posisi membelakangiku, Bu Nur berkata padaku, "Kalau jalan lihat-lihat, saya tahu kamu ngikutin saya dari tadi. Gak sopan tahu enggak?" Bu Nur terdengar sangat marah. Aku langsung menundukkan kepalaku. Mendengar Bu Nur berkata seperti itu, "Maaf, maaf Bu, saya tidak ada maksud seperti itu." Kalau orang tua ngomong, lihat mukanya. Lihat saya. Kontan, aku menengadahkan kepalaku, melihat ke arah Bu Nur. Dan ketika ku lihat Bu Nur, astaga! Hah? Aku yakin aku tidak salah lihat. Kepala dan wajah Bu Nur menghadap ke arahku, melihat ke arahku, tapi badannya menghadap ke depan, kepalanya terbalik, matanya melotot, seakan marah namun bibirnya tersenyum, dan terdengar suara tertawa. Cilen terdengar darinya. Lambat laun, aku baru menyadari wajahnya tidak seperti Bu Nur. Itu wajah perempuan lain. Refleks aku langsung berlari dengan kencang kembali ke arah jalanku masuk tadi. Dan kembali melewati jalan memutar sawah itu. Sampai di rumah, suara azan terdengar berkumandang. Aku sampai dengan wajah pucat ketakutan sehingga membuat pertanyaan dari orang tuaku. Ibu menenangkanku dan menyuruhku untuk segera bersih-bersih sekalian sholat maghrib. Setelah itu ayah memberiku air doa. Mungkin yang kulihat tadi adalah sosok yang menjadi cerita di warga-warga sekitar. Malam pun semakin larut. Ternyata aku akan beristirahat tidur. Entah kenapa mataku tak bisa terpejam dan terlelap. Wajah perempuan menakutkan tadi masih teringat di benakku. Pucat, kurus, matanya hampir keluar. Dan saking pucatnya, bahkan ku ingat ada guratan-guratan seperti kulit yang sudah rusak. Mungkin aku sedang sial. Pepatah orang jangan keluar di waktu maghrib. Ya, inilah mungkin akibatnya. Harusnya tadi aku tidak lewat jalan itu. Aku coba menyalakan TV dengan harapan bisa menghilangkan bayangan perempuan itu di kepala aku. Ketika TV ku nyalakan, samar saat itu ku dengar ada suara. Suara ayam. Ini suara anak ayam. Suaranya terdengar jauh. Seingatku, tidak ada yang memelihara ayam di sekitar rumah. Dan aku pun tahu suara anak ayam pertanda adanya kuntilanak. Itu yang ku ingat. Ketika suaranya jauh, berarti sosoknya dekat. Sadar akan hal itu, jantungku berdegup sangat kencang. Sekeliling kamar seperti ada yang memperhatikanku. Aku mulai cemas, tidak tenang. Kubesarkan volume TV pun rasanya percuma, tidak membuatku tenang. Aku lalu matikan TV, bangkit perlahan berjalan mengendap-endap keluar dari kamar. Belum sampai ke pintu, aku mendengar lagi suara tertawa. Persis seperti suara tertawa perempuan yang kudengar di sawah tadi. Ketika kulirik ke arah belakangku, duduk di atas tempat tidurku, seorang perempuan. Kurus kering, memakai baju putih kusam, rambutnya panjang berantakan. Dia menyisir-nyisir rambutnya dengan jarinya. Sambil terus tertawa, dan wajahnya tatapannya melihat lurus ke arahku. Badanku kini tak bisa kugerakkan seakan dipaksa terus melihat ke arah perempuan itu. Aku ingin berteriak meminta tolong, namun suaraku seakan tak bisa keluar. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan muncul dan membuatku menutup mataku. Sampai ketika ku buka mataku lagi, sosok itu sudah hilang. Cahaya yang sangat menyilaukan seperti lampu flash yang langsung menyorot ke arahku sepersekian detik, membuat badanku bisa kembali ku gerakan, dan aku langsung keluar dari kamar. Malam itu pun aku tertidur di ruang tengah. Keesokan harinya ketika terbangun, aku mendadak demam, sakit. Pagi itu pun aku ceritakan kejadian yang kualami ini pada orang tuaku. Katanya, sosok perempuan itu ingin aku ikut dengannya. Namun, beruntungnya aku ada yang menjagaku. Nah, aku hanya tahu sampai di sana ada yang menyelamatkanku. Bahkan mungkin aku berpikir burung-burung yang tiba-tiba berterbangan saat aku berjalan di sawah itu juga mungkin menyelamatkanku. Jika aku terus berjalan mengikutinya, entahlah aku akan dibawa kemana. Aku yakin setiap orang pasti ada pendampingnya yang mengampingi. Dan aku diselamatkan olehnya. Oh, 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sendirian. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insya Buddha. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan Nightmare Side menjadi wadah untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman seram. Jadi untuk kamu yang punya pengalaman seram, bisa kamu WhatsApp di 0812-2011059. Kamu tinggal kirim saja pengalaman seram kamu, sertai nama, dan juga mungkin boleh alamat email juga, atau mungkin via email juga boleh, nmsnightmareradio.com. Yang pasti kalau untuk kirim cerita seram, sudah pasti tempatnya Nightmare Site. Tapi untuk kirim paket dan barang, sudah pasti via JNE, Insan Buddha. Pengirimannya cepat, bisa dilacak juga, ekspres juga, dan bahkan bisa ada yang langsung dijemput di rumah kamu juga. Jadi layanan JNE sudah banyak sekali, dan kamu bisa follow Instagramnya ya, di @JNE. Ada juga yang Bandung, Insan Budaya khusus. Nah, jadi jangan lupa pada di follow untuk update-update seputaran promo-promo mungkin dari JNE juga. Terima kasih banyak JNE. Saya dimasa sebagai pembawa cerita Nightmare Side juga. Pembawa cerita juga ada Adin, penyadur cerita dimasa, dan Guntur Karyadi, sound designer kita Jojo dan Berlan. Pamit undur diri, Insan Budaya. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.